Oke, langsung saja kagak usah banyak bicara, artisnya banyak sekali. Yang satu ini asli kelahiran Kota Buaya Surabaya, tergolong pedangdut beken Jawa Timur tol. Di belantika musik dangdut, dia sangat berpengalaman sekali. Ada SNP Indonesia, ada Kompak Community, Dwi Ratna Nju Palapa. Sore semua di sini, pasukan online, kabarnya baik ya. Sama-sama goyang bareng yuk, apa? Kalau semuanya Karang Bandar. Tadi di sana yang tawuran pasti bukan SNP ya. Duduk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.